السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر الإخوة جماعة سكريان إن كان مرمضي رحمه الله، pertama untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan nikmat dan karunia darinya. Di malam hari ini kita bisa kembali memulai kajian rutin kita setelah sebelumnya kita libur selama Ramadan dan di awal bulan Syawal. Tentunya dalam kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti kajian-kajian rutin taklim itu adalah kebutuhan bagi kita semua, karena hati itu juga butuh kepada asupan sebagaimana fisik jasad ya kan butuh kepada makanan asupan. Kalau seorang hamba tidak makan, tidak minum, jasadnya akan sakit. Karena tidak ada asupan untuk tubuhnya. Demikian juga hati, agar hati menjadi sehat, butuh kepada asupan hati, dan tiada lain itu adalah ilmu agama. Terkadang seorang secara pengetahuan, dia telah paham suatu ilmu, perkara ini hukumnya wajib, perkara ini hukumnya haram, ini sunnah, ini makruh dan seterusnya. Tetapi ketika seorang itu jauh dari majelis ilmu, apa yang telah dia ilmu tersebut, lambat laun dia mulai abaikan, lambat laun dia mulai lalaikan, sehingga semua itu tinggal pengetahuan yang dahulu saya tahu, dahulu saya mengerti itu. Tetapi di dalam amaliyah dia, praktek dia, tidak lagi dia amalkan apa yang dia ilmu tersebut. Karena apa? Tadi dia jauh dari majelis ilmu. Ya, dan ini sesuatu yang disaksikan. Seorang yang dahulunya, Masya Allah, kita kenal istiqamah di atas kebaikan, ya, dia nampak kebaikannya ketika telah jauh dari majlis ilmu, lambat laun apa yang dahulu dia ketahui dari ilmu tidak lagi dia indahkan dalam kehidupan. Nah, maka barakallahu fikum, sekali lagi adanya majlis ilmu itu adalah kebutuhan bagi kita semuanya, ya. Bahkan kata Imam Ahmad rahimahullah, kebutuhan seorang kepada ilmu Allah lebih besar daripada makan dan minum. Karena makan dan minum itu sehari paling butuh marah atau mengerjai sekali dua kali. Ya, tapi kalau ilmu itu kebutuhannya malah ada di lantas. Itu senantiasa. Selama dia masih bernafas, ya, dia butuh kepada ilmu Allah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa yang ingin kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini, nah, ini terkait mengenai bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sebaik-baik manusia adalah seorang yang panjang umurnya dan bagus atau baik amalannya. Nah, ini kriteria dari Nabi alaihi salatu wasalam untuk seorang dikatakan sebaik-baik nas, sebaik-baik manusia. Jadi umurnya panjang, tetapi enggak semata-mata panjang umurnya, dia mengisi umurnya tersebut dengan kebaikan dan amal saleh. Dan di sini para ulama rahimahumullah menjelaskan bahwa semata-mata panjang umur itu tidak bisa menjadi tolak ukur kebaikan atau keburukan bagi seseorang. Artinya semata-mata panjang umur, oh berarti baik dia karena panjang umurnya. Tidak. Bisa jadi seorang panjang umurnya tapi buruk bagi dia, apakah bagi dia. Karena justru dia isi hari demi hari dari umurnya dia dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama mengatakan juga, dibenci kita mendoakan panjang umur pada seseorang yang itu cuma titik sampai situ. Semoga Allah panjangkan umurmu, titik sampai situ. Ini dibenci karena tadi semata-mata panjang umur tidak bisa menjadi tolak ukur kebaikan. Tapi intinya, dilanjutkan, semoga Allah panjangkan umurku di atas ketaatan, membarokah dan seterusnya. Sehingga betul-betul umur yang panjang tadi manfaat bagi dia. Kalau semata-mata panjang umur tapi tidak dapat taufik dari Allah, justru apa? Maksiat ini, maksiat itu, bukan kejelekan, bukannya kebaikan dan pahala yang ia dapatkan, justru dosa semakin banyak dan seterusnya. Maka kembali kepada hadis tadi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Di sini berarti kita dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk terus dan terus berusaha mengisi umur kita dengan kebaikan. Ya. Bahkan terus-menerus berusaha bahwa semakin hari kita semakin baik lagi dari yang lampau. Karena dengan berjalannya waktu, hakikatnya semakin berkurang dan berkurang apa kesempatan hidup kita di dunia ini. Ya, dan yang namanya umur itu hakikatnya tidak bisa kita memilihnya karena sudah takdir dari Allah, ditakdirkan bulan umur sekian, bulan umur sekian, itu semua sudah ditetapkan dari Allah. Yang tidak bisa kita kemudian mengubahnya. Sudah tercatat dalam takdir seseorang. Sehingga yang bisa kita upayakan adalah mengisi jatah ya umur yang sudah menjadi ketetapan kita. Seorang yang takdirkan misalkan berumur 60 tahun. Maka bagaimana dia mengisi waktu dari usia dia itu dengan kebaikan dan kebaikan. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu, siapa yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Sehingga akhir semakin dia mendekat di kematian, dia tetap bagus istiqomah di atas kebaikan. Terus begitu. Bukan seorang yang dahulunya saleh. Sekarang, wallahu a'lam. Jadi dia menutup usianya dengan keburukan. Akhir-akhir hidupnya dengan keburukan. Barakallahu fiik. Katanya kalau kita lihat dalam hadis yang lain disebutkan innamal a'malu bil khawatim, hanya saja amalan itu dengan penutupnya. Maka kita diperintahkan untuk terus berusaha istiqamah sehingga kapan datang malamul maut, kita dalam kondisi apa? Taat dan istiqamah di atas kebaikan. Nah, permasalahan berikutnya adalah kita sering tertimpa problem bahwa terkadang kita terjatuh dalam kesalahan, dalam dosa. Dan tentu itu memang menjadi tabiat dasar manusia. Untuk menjadi adab, khattab. Setiap ada aturan adab itu akan sering berbuat salah, sering berbuat dosa. Ya, maka kadang kita terjatuh dalam dosa, terjatuh dalam maksiat, kejelekan, penyimpangan, kesalahan. Jadi ada kalanya, jemaah sekalian rahimakumullah, kita ketika jatuh dalam kesalahan tadi berat untuk bisa bangkit kembali. Kadang kita merasakan berat untuk bisa bangkit kembali. Apalagi jika itu terjadi secara beruntun, begini, begini, begini, jatuh, dia merasa betul-betul terpuruk. Kemudian ketika dia ingin bangkit kembali, dia merasa berat. Seolah-olah dalam hatinya terbisikkan, sepertinya memang sudah menjadi takdir saya menjadi seorang yang buruk. Bahwa saya tidak lagi bisa menjadi baik sebagaimana dahulu. Berat untuk dia bangkit kembali. Maka tentu ini adalah dari syaitan. Jadi yang namanya jatuh dalam dosa, dalam kesalahan, dalam kemaksiatan itu tabiat manusia tadi. Jangan sampai ketika kita jatuh, kemudian kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla telah berfirman, "Qul ya ibadi alladziina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah wahai hamba-hamba yang mereka bertindak melampaui batas terhadap diri-dirinya. Perbuat maksiat ini, kejelekan ini dan seterusnya. Allah firmankan, "La taqnatu min rahmatillah." Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Nah, jadi sebesar apapun kesalahan yang kita buat, ya, seberapa dalam yang kita jatuh dalam jurang keburukan, jangan kita berputus asa untuk bisa bangkit kembali, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah luas, Allah mengampuni seluruh dosa bagi siapa-siapa yang bertaubat dan memperbaiki ini. Jadi setelah kita memahami, tidak boleh kita putus asa, tidak boleh kita merasa terpuruk yang tidak mungkin saya bisa bangkit kembali, tidak. Maka ketika ini sudah kita hujamkan baik-baik dalam hati kita, bahwa Allah Maha Pemurah, Allah merahmati hamba-hambanya. Karena kadang kita butuh melihat kepada tahapan-tahapan apa yang harus kita kerjakan yang perlu mudah bagi kita di dalam kita kembali bangkit. Jika kita ingin menjadi lebih baik lagi, ingin kembali menjadi seorang yang taat pada Allah, seorang yang saleh, seorang yang baik, tahapan yang kita mulai itu apa? Yang itu mudah, yang itu ringan. Sehingga bi'idnillah, sedikit demi sedikit kita akan kembali menjadi baik, dan seterusnya. Jamaah sekalian rahimahumullah, di sana ada beberapa perkara yang bisa kita mengupayakan agar kadang meskipun kita ini ya buruk tadi, seorang yang semakin kenal dengan dirinya, itu semakin merasa bahwa dirinya itu sering berbuat dosa. Jadi masalah kadang orang kita merasa saya sudah baik kok. Saya selalu ke masjid, Ramadan puasa, harta saya keluarkan zakat, terus apa kurangnya saya? Nah, ya, semakin seorang kenal dengan dirinya, dia akan semakin tahu bahwa ternyata masih begitu banyak kekurangan, kejelekan, keburukan yang terus dia ulang-ulang. Ya, di dalam dia kalau mau muhasabah, melihat secara jujur ke dalam dirinya sendiri, itu dia akan melihat ini kekurangan saya ini kesalahan saya ini, keburukan saya ini, dan seterusnya. Nah, maka di sana tahapan agar kita bisa sedikit demi sedikit menjadi lebih baik, dan mudah-mudahan akan terus menjadi lebih baik lagi. Di antara amalan ringan yang bisa kita usahakan, yang pertama adalah kita berusaha hifdzul lisan, menjaga lisan kita. Tutur kata, pembicaraan, obrolan, coba kita jaga. Ini perkara yang sederhana, mudah pula kita ucapkan, tetapi di dalam prakteknya memang butuh usaha. Jaga lisan, jaga pembicaraan. Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha taqshuru al-lisan." Apabila anak keturunan Adam berpagi hari, maka sesungguhnya seluruh anggota tubuhnya itu mengingatkan lisan. Mengingatkan lisan, mengingatkan lidahnya dia. Takulu, anggota tubuh seluruhnya tadi mengatakan, ittaqillaha hina. Wahai lisan, bertakwalah kamu kepada Allah tentang urusan kami ini semuanya. Fa'innama nahnu bika, hanya saja kami ini seluruhnya tergantung padamu, wahai lisan. Fa'in istaqamta istaqamna, jika kamu wahai lisan istiqamah, lurus, baik, tutur katanya, benar ucapannya, dijaga. Istiqamah, kami semua seluruh tubuh akan itu istiqamah, itu baik pula, lurus pula, benar di dalam tingkah laku dan tindakan kita. Sebaliknya, fa'in iwajajta iwajajna, jika kamu wahai lisan bengkok, ya, ucapannya penuh dengan keburukan, kejelekan, kejahatan, ikhwajadina, kita semua akan ikut bengkok, ikut terjatuh dalam kesalahan, dosa, keburukan, dan seterusnya. Hadis rawahu at-Tirmidzi. Ini dalam hadis ini sangat jelas, ya, bimbingan dari Nabi Alaihissalam bahwa lisan itu termasuk anggota tubuh yang sangat menentukan kebaikan anggota tubuh yang lain. Ketika seorang sudah bisa berusaha menjaga lisan, tutur katanya ia terus jaga agar yang terucap itu baik, yang terucap itu positif, ya, tidak menyakiti, tidak ada kedustaan, tidak ada ghibah, tidak ada namimah, maka insya Allah dia anggota tubuh yang lain pun insya Allah bisa dia jaga dengan baik. Matanya, pendengarannya, tangannya, kakinya akan bisa dia jaga. Tapi sebaliknya kalau seorang tidak mampu menjaga lisannya, ya, sehingga ucapannya itu menyakiti, ucapannya itu kadang dipenuhi dengan dusta, ya, sering ghibah, sering namimah, maka itu akan nampak pula bahwa nanti anggota tubuh yang lain pun akan berbuat jelek. Tidak bisa dia kendalikan, tidak bisa dia memperbaiki hal-hal yang lain. Nah, maka ini. Jadi di antara tahapan agar kita bisa tetap di atas amal soleh dan kebaikan, anggota tubuh kita yang lain pun selamat dari keburukan dan kejelekan dan dosa, coba kita terus berusaha dari yang ringan ini, bisa kita jaga, kita ikuti bimbingan Nabi, falyakul khairan aw yasmut, ucapkanlah yang baik, atau kalau tidak bisa kita diam. Nah, barakallahu fiikum. Kemudian yang kedua, ya, perkara yang mungkin ringan tapi juga bisa bermanfaat untuk kebaikan kita, solehan kita, adalah hendaknya kita bersegera mengerjakan amal-amal soleh yang amal soleh tersebut kita menyenanginya, mencintainya, dan memang mudah bagi kita mengamalkannya. Artinya, kadang seorang itu, barakallahu fiikum, berbagai macam amal soleh terbuka, tetapi kecondongan hati tidak bisa dibohongi. Artinya, saya senang kalau amal soleh yang wujudnya ini. Ada yang senang mungkin dengan harta. Ada yang mungkin senangnya dia itu puasa. Karena orang beda-beda, ada yang mungkin memang dia tak suka makan, sehingga kalau pun puasa ringan bagi dia. Tapi dia lah senang dengan amal puasa. Ada yang senang qiraatul Qur'an, baca Qur'an. Dengan baca Qur'an, dia merasakan mudah saja, tenang, bisa baca Qur'an. Ada yang memperbanyak sholat, ada yang ya, suka dengan apa, dengan fisiknya. Saya senang bantu orang, fisiknya, bantu ini, bantu itu. Maka jamaah sekalian rahimahumullah, mana yang hati kita memang condong padanya, kita selalu itu coba, ayo kita perbanyak amalan di situ dan bersegera kita mengerjakan amalan di situ. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi bersabda, la tahqiranna min al-ma'ruf syai'an walau an tarfa akhaka bi wajhin dhaq. Jangan sekali-kali kamu meremehkan amal kebaikan, walaupun dengan bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria, senyum. Nah, jadi amal soleh itu enggak ada yang boleh kita sepelekan. Walaupun itu kecil, kalau itu kebaikan, itu amal soleh, jangan remehkan, artinya ayo kerjakan. Ayo kita amalkan. Masing-masing orang beda-beda tadi, condongannya apa. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, ayu amalin afdal, amal apa yang paling utama, itu jawabannya beda-beda. Ada yang beliau jawab jihad, ada yang jawab ini. Ulama menerangkan, kenapa bisa beda-beda? Karena manusia yang satu dengan yang lain, kesiapan fisiknya itu beda-beda. Kesiapan jiwanya beda-beda. Sehingga Nabi menjawab sesuai orang tersebut. Sesuai orang tersebut ini, cocoknya amalan ini bisa dia kerjakan, mampu dia, senang dia kepada ini, maka dibimbingkan kepada amal tersebut. Maka demikian juga kita, ketika kita hendak menginginkan terus berusaha menjadi pribadi yang saleh, yang baik, dan dicoba amal-amal yang memang kita senang di situ, ya sudah, teruskan di situ, terus berusaha maksimal kita di situ. Bisa jadi ya dengan barokah amal soleh yang kecil tadi yang kita kerjakan itu bisa mengubah kehidupan kita ke depan. Tentu kita semua pernah mendengar hadis kisah mengenai seorang wanita yang dikatakan dari min bagaya Bani Israel, itu wanita yang suka berbuat fahisyah, ya kan, tanpa ada ikatan pernikahan, wanita yang suka berbuat keji, ya, dari kalangan Bani Israel, dari kaum terdahulu. Wanita yang buruk ini, ya, ketika dia berjalan melihat seekor anjing yang kehausan, dia copot sepatunya, dia gunakan untuk memberi minum anjing tadi. Jadi ketika berjalan, dia lihat anjing muncul, kasih sayangnya kepada hewan tersebut, rahmat, kasih rahmat itu menguatkan, akhirnya dia ingin menolong anjing yang kehausan tadi. Subhanallah, kata Nabi Alaihissalam, fasaqathu, wanita tadi memberi minum anjing tadi, faghufira laha biha, dia diampuni oleh Allah karena hal tersebut. Jadi dengan amalan tadi cuma berupa memberi minum seekor anjing, Allah ampuni dia. Ini berarti yang namanya amal soleh sekaligus bisa diremehkan. Apa yang kita bergerak, ingin berbuat baik, kerjakan. Siapa tahu ternyata itu adalah amal soleh yang berbarokah untuk kehidupan kita, sehingga akan mengubah jalan hidup kita berikutnya. Kata para ulama terkait hadis tadi, faghufira laha bihi, ya, wanita yang diampuni dengan sebab amal soleh berupa pembimbingan tadi. Oleh Allah menerangkan, dikatakan diampuni, itu berarti apa? Dosa yang lampau dari perbuatan fahisyah, perbuatan keji itu Allah ampuni. Padahal yang namanya itu sudah jadi profesi, mohon maaf. Itu kan bukan yang cuma sekedar satu kali, dua kali. Gitu. Tapi itu sudah, ya sudah menjadi aktivitas rutin kita dari harian dia. Gitu. Jadi yang telah lampau itu Allah ampuni. Dan kemudian untuk perkara yang ke depan, Allah cabut dari hatinya kecondongan kepada kemaksiatan tersebut. Artinya sudah tidak ada lagi keinginan. Dengan taufik dari Allah, setelah itu tercabut dari hatinya keinginan untuk berbuat fahisyah kembali. Itu makna faghfir laha bi. Diampuni wanita itu dengan sebab amal tadi. Tapi yang telah lalu Allah ampuni, dan yang akan datang dengan taufik dari Allah, dia tidak lagi, tidak lagi ya ada condongan kepada hal tersebut. Padahal kalau kita berbicara yang istilahnya perkara yang biasanya, suatu amalan yang sudah jadi apa, rutinitas, harian dan seterusnya, susah untuk sembuh, susah untuk bisa dihilangkan. Tapi subhanallah, ini dengan adanya sebuah amalan yang dia betul-betul kerjakan dengan ikhlas, rahmah kepada sesama tadi, menjadi sebab dia mengubah kehidupannya. Maka ini yang kita maksudkan. Jadi kadang kita amal sholih itu jangan dianggap musuh cuma kayak gini, cuma kayak gini. Apa yang memang di situ kita mampu, bisa, cuma sudah. Kita istiqomahkan. Semoga mudah-mudahan berbalonah dunia itu bisa mengubah kehidupan kita ke depannya. Ada sebuah kisah, sebagai masyarakat mengukilkannya, ketika menjelaskan hadis tersebut, bahwa disebutkan di sebuah kampung ada seseorang yang dia bisa katakan, kita katakan ya, orang nakal ya, pemuda nakal di kampung tadi, dia itu apa, biasa meninggalkan sholat dan biasa minum-minum keras. Nah, maka di suatu malam yang dingin, ya, dia ingin kembali biasa rutinitas dia, menghabiskan malam dengan khomernya, tetapi perutnya lapar. Maka dia bermaksud keluar warung begitu untuk beli makanan, sehingga dia bisa mengganjal rasa laparnya dan bisa ya menghabiskan malam kembali dengan khomer tadi. Tentunya kalau orang sudah biasa minum khomer itu kan sudah bukan dia gitu ya, bukan sesuatu yang cuma sambilan, tapi betul menjadi sudah menjadi apa? Tagihan, canduan gitu. Dia keluar, nah di jalan menuju warung tadi dia melihat anjing yang kehausan. Maka kemudian pemuda tadi muncul rasa ibadah belas kasihannya kepada anjing tadi, sehingga niatan dia beli makanan untuk acara yang tidak dia lakukan tadi terlupa, dia lanjutkan pergi untuk membeli susu yang dia maksudkan untuk diminumkan pada anjing tersebut. Dia beli susu, ya, halim, baru apa, berikan kepada anjing dengan penuh kasih sayang. Kemudian dia pulang ke rumahnya, kemudian dia tidur terlelap, kemudian saat dia bangun di waktu pagi, kata dia, demi Allah, sudah tercabut dari hatiku kecintaan kepada khamr. Sudah tidak ada lagi hasrat untuk minum khamr. Dan sejak saat itu dia pun menjadi seorang pemuda yang saleh, ya, dia tinggalkan khamr dan dia kembali menjaga sholatnya. Alhamdulillah, sekali lagi, ini menunjukkan yang namanya amal saleh, ya, ketika dikerjakan dengan ikhlas, kemudian ya dengan ketulusan, bisa jadi itu bisa penuh barokah, bisa mengubah ya kondisi kehidupan kita. Maka jangan sampai kita meremehkan amal saleh. Sekecil apapun itu, kita berusaha, kita ada kecondongan, mesti sudah kerja. Meskipun mungkin mohon maaf, maksiat kita pada saat itu mungkin masih jalan. Saya belum bisa meninggalkan maksiat yang ini. Tapi jujur saya senang dengan amalan ini. Jangan sampai kita malu sama susah amal soleh padahal masih maksiat. Akhirnya amal solehnya gak dikerjakan. Jangan. Jadi walaupun kita mungkin dengan sebuah kemaksiatan belum bisa meninggalkan, tetapi kita ada cinta dengan amal soleh ini, cinta dengan amal soleh ini, tidak terlalu, sudah kerjakan amal soleh ini. Karena iman itu sebagaimana kita tahu, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dengan kita, walaupun mungkin belum bisa meninggalkan kemaksiatan ini, tetapi amal soleh tetap kita jaga ini, minimalnya bisa mengimbangi. Sehingga iman kita tidak kemudian jatuh. Begitu lemahnya nanti. Coba kalau seorang karena malunya dia, saya masih maksiat ini kok sholat jamaah ke masjid. Saya masih maksiat ini kok datang taklim. Saya masih maksiat ini ya kok ikut begini umrah misalkan. Malu saya. Akhirnya amal sore itu dia tinggalkan, maksiatnya tetap jalan begitu. imannya dia nanti akan terus melemah wasiat dia. Tapi ketika seorang, walaupun mungkin belum bisa meninggalkan maksiat yang ini, maksiat yang itu, tetapi dia ada condongan cinta dengan amal yang sudah kerjakan. Ini akan menjadi sebab semakin kokoh imannya, semakin kuat imannya, dan semoga mudah-mudahan kuat dan kuat akhirnya tadi. Kecondongan dia kepada maksiat ini Allah cabut. Dia tidak terasa demi hari, supaya saya jaga amal jemaahnya misalnya, saya jaga amal ini, saya jaga amal ini. Tidak terasa tuh, sekarang saya sudah jarang lagi mencatat ini. Bismillah, saya tak coba sekarang, sudah tidak lagi ingatkan. Semoga barokah dari amal saleh tadi bisa mengubah kehidupan kita. Maka jemaah sekalian yang mengumumkan, seorang ketika dia beriman kepada Allah, ada tauhid di dalam hatinya, pasti. Itu pasti ada rasa cinta beramal saleh. Selama dia mukmin, pasti ada iman di dalam hatinya, pasti ada kecintaan kepada amal saleh. Ya, maka ketika itu muncul ada maksud dan niatan ingin ini saya seperti ini sudah kerjakan saja. Meskipun dia masih memandang usaha tapi burung sehari maksiat ini, nah, jangan sekali-kali dia menjadi sebab itu untuk tidak beramal saleh. Kerjakan, semoga itu mudah-mudahan bisa menjadi sebab Allah kuatkan imannya dan dia bisa meninggalkan kemaksiatan yang mungkin selama ini dia masih kerjakan. Nah, hikmatillah barakallahu fikum. Kemudian juga perkara lain yang mungkin bisa kita kerjakan agar kita bisa semakin baik, ya, bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bisa meninggalkan keburukan dan kemaksiatan adalah dengan kita, ya, tetap dekat dengan orang-orang alim, dekat dengan orang-orang saleh dan jujur. Kita meminta solusi dari mereka, orang-orang yang berilmu tadi. Secara jujur, kita meminta apa? Solusi dari orang yang berilmu dan orang saleh tersebut. Nah, jadi memang di antara budaya syaitan ketika seorang hamba itu berlumuran dosa, kadang dia itu malu untuk dekat dengan orang saleh. Malu untuk dekat dengan orang-orang berilmu, oh, saya masih berbuat dosa inilah, malu saya, akhirnya menjauh. Atau yang dahulunya dia, mohon maaf, sekedahulunya soleh, kemudian karena suatu perkara dia jatuh dalam keburukan, maksiat. Akhirnya mau kembali lagi dekat dengan orang soleh, jadi malu dia sudah. Masa sudah malu saya dekat dengan si alim itu, orang yang saya malu, karena saya sudah berbuat dosa ini. Nah, ini adalah budaya syaitan. Hanya seorang itu, ketika dia terjatuh dalam keburukan, terjatuh dalam kemaksiatan, atau memang dia masih dalam kubangan keburukan, dia ingin sebenarnya bangkit. Ya, jangan pernah malu dekat dengan orang-orang yang alim, orang-orang yang saleh, untuk kemudian kita betul-betul secara jujur meminta nasihat, minta arahan, bimbingan kepada mereka. Datang dalam sebuah hadis, ya. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Ya Rasulullah, izin li bizina. Wahai Rasulullah, saya minta izin, wahai Rasul. Izinkan aku berbuat zina. Pemuda datang kepada Nabi. Wahai sumber sahabat, bangkit. Ini mencegah orang ini. Ya kan? Artinya kan, para makhani ini orang minta izin berbuat fahisyah, berbuat keji kepada Nabi. Tapi inilah, ketika dia berarti seorang pemuda tadi kan problem dia. Problem, saya pengen baik tapi dorongan untuk berbuat fahisyah kuat. Alhamdulillah datangnya kepada siapa? Kepada Nabi. Bukan kemudian datang kepada orang-orang yang jelek. Kalau datang kepada orang-orang itu, ah sudah ayo sini. Datangnya kepada Nabi. Bisa dikatakan ini adalah menanyakan problem kepada Nabi. Wahai Rasul, saya itu dorongan jelitnya kuat. Saya ingin zina bagaimana wahai Nabi itu. Maka dengan itu mengkulembutan, beliau pun membimbingkan. Bagaimana jika ada orang berzina dengan ibumu, apakah kamu riba, apakah kamu senang? Tidak, wahai Rasul. Bagaimana jika dengan saudarimu, bagaimana dengan bibimu dan seterusnya? Tidak, tidak. Benar riba saya, wahai Rasul. Kemudian oleh Nabi didoakan, Allahumma ighfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin tarjamahu. Dipegang orang itu didoakan dengan doa tersebut. Ya Allah, ighfir dhanbahu, ampunilah dosa pemuda ini, sucikanlah hatinya dan bentengi kemaluannya. Maka disebutkan dalam hadis, falam yakun ba'du dhalika al-fata yantafidu ila syai'. Maka setelah kejadian itu, pemuda itu tidak lagi menolak sedikit pun kepada perbuatan keji tersebut. Jadi yang semula dorongannya kuat ingin berbuat keburukan, dan setelah datang kepada Nabi, mendapat bimbingan dari Nabi, didoakan oleh Nabi, hilang setelah keinginan itu. Tidak pernah lagi menoleh kepada hal buruk tersebut. Subhanallah. Ini. Jadi kadang kita berpikir, apa mungkin saya bisa meninggalkan keburukan ini? Apakah mungkin saya bisa berhenti dari kesalahan ini? Cobalah. Ketika kita dengan jujur, dekat dengan orang berilmu, dekat dengan orang soleh, tanyakan kepada beliau-beliau tadi, ya, kita mungkin dapat bimbingan, dapat arahan, minimalnya meskipun tidak ada solusi, didoakan kita. Aslihatallah, barakallahu fi, ya, yassarallahu umurahu, dan seterusnya. Doa orang berilmu, doa orang soleh. Jika itu bertepatan dengan waktu yang mustajabah, Allah kabulkan, bisa mengubah kehidupan kita. Sehingga barakallahu fikum, jangan ada kemudian kita yang ikuti budaya syaitan, jauh dari orang-orang yang baik. Jangan. Tetap walaupun kita mungkin belum bisa meninggalkan sebuah dosa, kita dekat dengan mereka, bukan apa-apa. Maksud kita agar semoga di situ kadang kita diberi nasihat, kadang kita diberikan bimbingan, solusi, minimal doa dari mereka-mereka. Sehingga mudah-mudahan ketika Allah kabulkan doanya, bisa mengubah kondisi kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil kesempatan kali ini. Kembali kita mengingat pada hadis yang tadi kita baca, khairun nas man dhala 'umruhu wa hasuna 'amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Sehingga terus berusaha menjadi pribadi yang baik, pribadi yang waktu demi waktu berjalan, kita tetap menjadi seorang yang saleh, istiqamah dan kebaikan, dan mungkin dari tahapan-tahapan yang tadi kita sebutkan bisa membantu di dalam pemimpin kita agar semakin hari kita menjadi semakin baik dan lebih baik lagi. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.